الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bisa jawab, maka saya tinggalkan. Mudah-mudahan para asatidzah yang dari Ambon nanti bisa menjawab. Bagaimana dengan ternak saudara kita yang tidak dikandangi atau diikat, kemudian merusak tanaman-tanaman orang lain? Apakah hal ini termasuk di dalam larangan mengganggu tetangga? Ya, apalagi kalau sampai tetangganya tidak ridho. Apabila ladangnya ataupun tanamannya dirusak oleh binatang ternak yang kita miliki, maka kita harus menjadikan tetangga kita ridho, entah dengan menggantinya atau dengan yang lainnya. Kalau itu memang tanaman-tanaman tersebut dimiliki oleh tetangga kita, karena itu adalah hak tetangga. Hak tetangga yang tidak boleh untuk kemudian dirusak. Nah, karena itu kita harus juga hati-hati terhadap hewan-hewan ternak kita. Hewan-hewan ternak kita jangan sampai kemudian mengganggu harta milik tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada ummahat yang berhijrah untuk belajar agama tapi meninggalkan suami dengan alasan suami pemabuk? Kalau suaminya memang fajir, dia melakukan dosa-dosa terbesar, maka pernikahannya fasakh dan dia berhak untuk mengajukan khulu kalau dalam kondisi suaminya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama. Maka ia boleh mengadu ke pengadilan agama, mengadu untuk mendapatkan keadilan. Apakah berhenti di lampu merah? Apakah berhenti di lampu merah kita akan mendapatkan pahala? Ya, akan mendapatkan pahala manakala kita menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan menunaikannya dalam rangka menaati waliul amr, pemerintah. Karena tidaklah pemerintah setempat mengatur dengan isyarat lampu, baik lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Pengaturan itu dalam rangka untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga keselamatan para pengendara, baik yang berkendara roda 2, berkendara roda 3, berkendara roda 4, diatur melalui isyarat lampu. Pengaturan-pengaturan selain isyarat lampu juga dengan marka dan rambu. Marka jalan yaitu garis yang ada di tengah jalan atau zebra cross, Marka yang ada di tengah jalan, garis, ada garis putus-putus, ada garis lurus. Ada garis lurus dua. Itu mengandung arti, mengandung makna. Kalau garis tanpa putus, itu tidak boleh mendahului. Harus bersabar. Kalau garis putus-putus, boleh mendahului. Ya, mendahului kendaraan yang di depannya. Itu semua adalah dalam rangka untuk ketertiban dan keamanan para pengguna jalan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim berniat menaati semua rambu itu, baik isyarat lampu maupun marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas misalnya kecepatan maksimal ya, di dalam kota 60 km atau 50 atau 40 km, maka ditaati. Apabila seorang muslim menaati yang seperti itu, berarti menaati dalam hal yang ma'ruf. Menaati dalam hal yang ma'ruf ya. Menaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Maka kalau dia ikhlas melaksanakan itu semata-mata dalam rangka menjalankan ketaatan kepada pemerintah ya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian bisa kita lihat juga fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang berkaitan dengan menaati rambu-rambu lalu lintas, dalam hal ini menaati lampu, isyarat lampu. Bagaimana bantahan terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi nanti kaum Nasrani yang menguasai negeri-negeri kaum Muslimin? Yaitu justru dengan adanya demokrasi kaum Muslimin akhirnya dikalahkan oleh Nasrani. Karena apa? Karena dengan sistem demokrasi yang dipilih itu berdasar hasil suara terbanyak. Kalau hasil suara terbanyaknya Nasrani, ya jadilah dia. Dan kenyataan kita, kenyataan itu ada calonnya Nasrani. Mayoritas ataupun sebagian besar, banyak penduduk kaum Musliminnya, tapi yang jadi Nasrani. Pernah tidak? Pernah tidak? Di mana? Di mana? Nah, artinya apa? Justru dengan demokrasi itu mengantarkan ya, pemimpin Nasrani jadi ya, entah jadi bupati, ya kan? Entah jadi apa, kan begitu? Pernah terjadi? Pernah terjadi? Di mana? Di mana? Nah, itu menunjukkan kebalikannya justru. Ya, seharusnya kaum muslimin yang memimpin, karena jumlah kaum muslimin banyak. Tapi karena sistem demokrasi, yang penting suaranya terbanyak, kan begitu. Masalah suaranya dari mana, suaranya dibeli atau dibayar, itu bukan urusan. Itulah ya, dengan sebab sistem demokrasi. Ya sekarang kan orang bisa dibayar kan? Bisa dibayar tidak? Bisa. Nanti kamu masuk ke sana, nanti kasih 200 ribu. Satu suara 200 ribu. Bisa. Yang penting calonnya banyak uangnya aja. Kan begitu. Bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah tentang pemerintah yang menyuruh untuk pemilu? Pemerintah tidak menyuruh. Pemerintah cuma bisa mengimbau. Kenapa? Karena masalah mengikuti pemilu itu adalah hak ya, hak warga negara. Hak warga negara boleh digunakan, boleh tidak. Jadi kalau misalnya kita tidak ikut pemilu, ya tidak apa-apa. Berarti kita tidak menggunakan hak kita. Itu di dalam aturan ketatanegaraan, aturan pemerintahan kita. Jadi tidak ada kemudian tidak ikut pemilu diancam, ditodong, dengan SS. SS apa itu? Ditodong begini, ayo masuk ke ruang ini, TPS. Gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika pemilu, ya sebaiknya tetap kita jangan sampai terlalu vulgar. Tidak ikut, tapi kita kemana-mana jalan-jalan segala macam. Show of force, menunjukkan kita, wah kita gak ikut pemilu, jalan-jalan kemana-mana. Jangan. Jangan terlalu mencolok seperti itu. Ya, jangan mencolok seperti itu. Ya, diamlah di rumah begitu. Ya, kalau yang lain ke TPS, ya, Salafi TPS juga. Ada TPS-nya, tempat pengajian Salafiyin. Taklim. Jadi, jangan terlalu mencolok, ya. Kalau di sana ada misalnya tempat untuk pencoblosan, jangan kita kemudian ke sana apa hilir mudik di situ jalan gini, jangan terlalu mencolok. Ya. Biasa saja. Ana mohon nasihat dengan keadaan di tempat tugas saya mendapat tantangan yang hampir ana tidak sanggup untuk menjalankan syariat. Seperti salah satu contoh mendirikan musola di sekolah. Masih dianggap berpolitik padahal itu aturan pemerintah. Sekali lagi ana mohon nasihat agar menambah keteguhan saya menjalankan syariat lainnya. Ya. Komunikasikan. Di sekolah tentu ada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Di sekolah tentu ada kepala sekolah. Siapa yang mengatakan mendirikan sekolah itu berpolitik? Kepala sekolahnya sampaikan alasan-alasan yang masuk akal, yang hujah-hujah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Kalau kepala sekolahnya misalnya dia justru yang menolak, sampaikan ke atasnya. Ke Diknas, pimpinan Diknas, bahwasanya di sekolah ini belum ada musola misalnya. Terus sampaikan ke atas ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya, Yang menolak masyarakatnya. Oh, jadi ini yang menolak masyarakatnya. Nah, sekarang tugas kepala sekolah mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Dekati tokoh-tokoh masyarakat dari pihak kepala sekolah, kerahkan semua guru. Ya. Ayo dekati tokoh siapa? Kepala dusunnya kah? Ini kepala sekolah yang mengkoordinir. Dekati, adakan pendekatan-pendekatan ya, untuk meraih hati masyarakat. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa mentolerir adanya pembangunan musola tersebut. Kalau masyarakatnya di sekitar mereka adalah Nasrani, ya kita lanjutkan terus. Ya, lanjutkan terus. Jangan sampai kita kemudian kalah, karena kita ada undang-undangnya, peraturan pemerintahnya. Jangan kalah, kita harus menang ya, kalau Nasrani misalnya. Karena apa? Ini aturan pemerintah, di setiap sekolah harus ada musola begitu. Jangan sampai kalah. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Bagaimana pendekatan ke masyarakat ya, kalau masyarakat masih juga sulit karena berbeda keyakinan dengan kita ya, kita lakukan. Bismillah, sudah tawakal ala Allah. Ya, tawakal ala Allah. Kalau sampai nanti sekolahnya digeruduk oleh massa, telepon polisi. Ya, telepon polisi. Ya. Kita negara hukum, bukan negara yang dikuasai oleh Nasrani. Gitu. Kita memiliki hak kebebasan untuk menjalankan ajaran agama kita. Nanti gimana kalau rusuh? Insya Allah, seng pecah. Bagaimana hukumnya nonton televisi dengan alasan biar tahu tentang berita? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya melihat wanita yang bukan mahram? Bisa jawab? Karena banyak hal-hal yang mabarat di dalam televisi, banyak hal-hal yang menyalahi syariat, maka tinggalkanlah televisi. Jangan menjadi orang sufi, suka TV. Bagaimana kalau bertemu sama ikhwan lantas tidak saling memberi salam? Apakah ada dosa dalam perkara ini? Ya, memberi salamnya kenapa ikhwahnya? Ya, dia sedang sibuk kah? Atau dia tidak perhatian dengan kita kah? Ya. Kalau kita memberi salam terus dia tidak menjawab, ya dosanya bagi dia. Ya. Oleh karena itu, afsus salam bainakum. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, apalagi sesama ikhwah harus menebarkan salam. Laki-laki yang bertakwa memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Jika wanita yang bertakwa apakah juga memiliki keutamaan-keutamaan? Ya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, 'indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa. Ya. Maka berlomba-lombalah menjadi orang yang bertakwa, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Sebutkan keutamaan wanita-wanita yang bertakwa agar kita tambah semangat dalam beramal. Banyak para sahabat, para sahabat wanita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bertakwa. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh kaum munafikin, telah berbuat serong, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar sampai kemudian turun ayat membersihkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah contoh orang yang bertakwa. Allah memberikan pertolongan. Dan para istri Nabi yang lainnya, kemudian para sahabiat, wanita, sahabat-sahabat wanita yang lainnya, banyak yang mereka berhijrah meninggalkan segenap yang apa yang mereka miliki. Contoh wanita yang bertakwa, misalnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang dilamar oleh Abu Thalhah yang waktu itu masih dalam keadaan kafir. Ditawari, mau kuning atau putih? Maksudnya, mau emas atau dirham, perak. Tapi Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak kemudian meminta harta kekayaan untuk maharnya. Yang diminta apa untuk maharnya? Abu Thalhah memeluk Islam. Islam itulah maharnya. Ini manusia yang bertakwa, wanita yang bertakwa. Bukan mengandalkan materi, bukan ingin meraih materi, tetapi yang diinginkan adalah bagaimana suaminya itu menjadi orang yang memeluk Islam, menjadi suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang tentunya kita perlu mempelajari, membacanya agar kita mendapatkan kisah-kisah yang menjadikan kita bersemangat di dalam meniru para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat dari bahaya Roja TV? Ya, nanti akan jelaskan bahwasannya orang-orang yang mengisi di Roja TV itu suka berpolitik. Contohnya, ya contohnya ada dai mereka yang jadi bintang sinetron untuk kemudian mempromosikan salah satu ya, kandidat capres misalnya. Siapa mereka? Oh, itu mereka. Salah satunya yang jadi pemerannya itu doktor lulusan Universitas Madinah. Doktor jadi pemain sinetron untuk iklan, iklan apa? Iklan Pilpres. Ini menunjukkan bahwasannya mereka membawa ke arah politik. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana nelayan yang menangkap ikan dengan cara bom dan menggunakan potas yang menyebabkan ikan dan terumbu karang rusak, terutama kita yang di pesisir wilayah Kecamatan Waisela. Waisala. Waisala. Salah sedikit enggak apa-apa. Ya, termasuk di antaranya karena menggunakan bom, potas itu termasuk yang dilarang oleh pemerintah. Ya kan? Tahu tidak itu dilarang oleh pemerintah? Karena merusak lingkungan hidup. Merusak terumbu karang, merusak yang lainnya. Setahu saya itu adalah larangan pemerintah. Terutama dari Menteri Perikanan. Ya. Nah, maka taatilah ketentuan pemerintah tersebut. Ya. Tapi kita nggak dapat ikan banyak nanti, seng banyak ikan. Nah, untuk masalah seperti ini, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita ini mendapatkan ikan yang melimpah, ikan yang banyak, bukan karena bom, bukan karena potas. Ya kan? Yang menjadikan kita dapat rizki banyak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mendapat rizki banyak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakallah kepada yang Maha Pemberi rizki. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, hari ini tinggalkan bom. Tinggalkan potas. Menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh pemerintah, sehingga lingkungan hidup termasuk diantaranya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dasar lautan itu mendapat rahmat dari kaum muslimin. Ya kan? Dengan demikian kan terumbu karang jadi terpelihara. Dengan demikian lingkungan di dalam laut jadi tetap terjaga. Kalau terumbu karang terjaga, mudah-mudahan ekosistem pun akan berjalan biasa lagi, ya. Sehingga tidak terputus mata rantai ya, makhluk-makhluk yang hidup di dalam laut tersebut. Ini taatilah ketentuan pemerintah ya, yang ma'ruf berkaitan dengan masalah nelayan ataupun terkait dengan masalah perikanan. Apa benar pacaran itu termasuk zina? Zina dalam pengertian hubungan suami istri ataupun hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya tidak diartikan ke sana. Tetapi pacaran adalah wasilah, media yang bisa mengantarkan terjadinya perzinahan. Karena itu segala sesuatu, media yang bisa menjadikan terjadinya kemaksiatan, maka haram untuk dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang disebut dengan ulil amri? Apakah presiden atau raja saja, ataukah wali kota, bupati, camat, atau pemimpin suatu forum juga termasuk ulil amri? Yang termasuk ulil amri itu dari mulai tingkat bawah, yaitu RT, rukun tetangga, ketua RT itu ulil amri, RW, kemudian ya kalau di sini mungkin ada kepala dusun yang diangkat oleh pemerintah, kemudian ada kepala desa atau lurah. Ya, kalau di kabupaten kepala desa, kalau di Kota Madya lurah. Kemudian ada bupati di tingkat kabupaten, ada wali kota di level Kota Madya. Terus naik ke atas ada gubernur, naik ke atas ada presiden. Semua itu adalah ulil amri. Semua ulil amri. Termasuk bagian-bagian di bawahnya. Di bawah presiden ada panglima TNI dan bawahannya, itu ulil amri. Di bawah presiden ada Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan bawahannya, ke bawahnya, itu ulil amri. Di bawah presiden ada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan bawahannya, itu juga ulil amri yang mengurusi tentang ikan dan laut. Nah, semua itu adalah merupakan perangkat-perangkat ulil amri, perangkat-perangkat pemerintahan. Yang manakala memerintahkan kepada satu yang ma'ruf, maka kita wajib untuk menaatinya. Ya, wajib untuk menaatinya. Karena ya seperti tadi, seperti misalnya rambu, isyarat, lampu, ya, di dalam urusan lalu lintas, itu ulil amri. Karena apa? Karena itu yang mengatur dari kepolisian. Kepolisian, polantas kalau diurutkan ke atas, ya, polantas ada kapolres diangkat ke atas, kapolda, kapolri, atasnya presiden, sehingga semuanya itu adalah ulil amri. Ini gambaran terkait dengan perangkat-perangkat pemerintahan atau yang kita kenal dengan ulil amri. Ada orang mengatakan Al-Quran ada 40 juz, 10 juznya di dalam tubuh manusia. Tidak perlu dibantah, suruh belajar lagi saja, suruh baca Al-Qurannya. Orang-orang Syiah menganggap Al-Quran yang ada sekarang adalah Al-Quran yang sudah tidak lengkap. Mereka meyakini ada yang disebut dengan Al-Quran Fatimiyah. Itu dari kalangan Syiah Rafidhah. Niat diucapkan dalam hati. Tapi kenapa Rasul mengucapkan niat dengan pengucapannya, seperti di saat beliau bertanya kepada Aisyah apakah ada makanan, maka Aisyah menjawab tidak ada, maka Rasul berkata kalau begitu aku berpuasa. Ia mengatakan aku berpuasa, bukan niat. Kalau mengatakan niat nawaitu, nah itu namanya berniat. Kalau ini mengatakan kalau begitu aku berpuasa, ya sudah berpuasa, berarti mengatakan, memberitahu bahwasanya beliau berpuasa. tidak menyatakan melafadzkan niat. Tidak melafadzkan niat. Beda melafadzkan niat dengan mengatakan, memberitakan seseorang sedang melakukan amalan ibadah. Pertanyaan, dan sekalian nasihatkan untuk ummahat. Waduh, ini siapa yang nulis? Ini jangan-jangan yang nulis bukan ummahat, para suami ini. Kenapa setiap ummahat mendengar tentang namanya poligami, mereka marah? Apakah tidak melanggar hukum syar'i alias berdosa? Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Saya nasihatkan kepada ummahat, kalau mendengar poligami jangan marah. Jangan marah. Biasa saja. Bila perlu nasihati suami. Kalau ada suami yang mau poligami, beri nasihat kepada suami yang mau poligami. Nasihatnya bagaimana? Wahai suamiku, tunaikan niatmu dengan ikhlas. Kalau kau memang benar-benar siap untuk berlaku adil, saya siap membackup. Wah. Kalau misalnya ada yang kurang untuk mahar, itu ada harta dari saya, saya sedekahkan kepada suami tercinta. Silahkan jadikan mahar untuk teman istri kedua nanti saya. Kan begitu. Ini namanya wanita soleha. Ya, wanita soleha. Banyak berdoa supaya mudah didapat. Ya. Jadi jangan sampai para ummahat menghalangi. Jangan sampai para ummahat menghalangi suaminya yang ingin menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syariat. Poligami adalah syariat. Kalau memang belum kuat, misalnya hatinya, sampaikan saja kepada suami, "Bang, saya rasanya belum siap ini, Bang." Tapi tetap keputusan menjadi keputusan Abang. Tapi terus terang, saya belum kuat. Kan begitu? Ya. Artinya terus terang, memang keadaan saya seperti ini. Tapi kalau itu keputusan Abang, saya tidak bisa menghalangi, karena itu haknya Abang. Begitu kan? Pasti para Abang bilang, iya. Artinya jangan sampai ummahat kemudian menghalangi. Tidak boleh, karena itu haknya para suami. Mau beristri satu, mau beristri dua, mau beristri tiga, mau beristri empat, ya, itu haknya suami. Tidak boleh dihalangi. Dan syariatnya pun jelas, diperbolehkan matna wa thulatha wa ruba', boleh ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Apabila tidak bisa, khawatir tidak bisa bersikap adil, maka cukup satu saja. Ini artinya bahwasannya hukum berpoligami, hukum ta'addud itu menurut para ulama hukum asalnya, hukum pernikahan itu hukum asalnya adalah ta'addud. Hukum asal pernikahan itu at-ta'addud. Hukum asalnya, yaitu beristri lebih dari satu. Nah, orang yang beristri satu itu karena khawatir tidak bisa. Jadi hukum asalnya itu ta'addud. Tapi kalau darurat ya cuma satu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau darurat tambah lagi, kebalik. Justru yang darurat itu yang punya satu itu yang darurat. Ya, karena memang dikhawatirkan mungkin tidak bisa bersikap adil begitu. Jadi sekali lagi nasihat untuk para ummahat, bersikaplah sebagai wanita yang salihah. Apabila suaminya ingin bertaadud, ingin poligami, jangan dihalang. Kalau ingin menyampaikan curahan hati, curhat. Ingin menyampaikan aspirasi, sampaikan. Ya, seperti tadi, abang saya belum siap. Tapi terserah abang keputusannya. Kalau abang mau memutuskan lanjut, ya, menikah lagi, ya itu terserah abang. Ya. Tapi mohon dipertimbangkan. Ya. Kalau abang misalnya tidak lanjut, ya itu berarti saya senang sekali. Jadi ya artinya itu perasaan wanita. Ya. Tidak apa-apa dikomunikasikan dengan baik, dengan santun kepada sang suami. Nah, sang suami pun kalau memang sudah bertekad, bismillah, ya, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jalankan. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak makanan dan minuman yang haram, tapi uang tidak ada yang haram, semua halal. Uang apa yang haram? Jadi haram itu ada yang sifatnya zat, zatnya seperti babi, itu kan zatnya haram. Kemudian minuman khamr, itu zatnya. Uang, ada uang dikatakan uang haram ketika diperoleh dengan usaha yang tidak halal, ya. Diperoleh dengan usaha yang tidak halal, maka uangnya ini dikatakan uang haram. Bukan kertasnya itu, tapi maksudnya ya, hasil usaha yang tidak dibenarkan syariat. Demikian, mudah-mudahan, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan manfaat, keberkahan untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.